Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita telah mempelajari tentang as-sadl, makna dari asal. Barakallahu fiik. Yang mana as-sadl ini maknanya banyak, maknanya banyak, dan madhab yang rajih tentang as-sadl ini adalah kita mengamalkan semua makna yang ada pada as-sadl tersebut, karena tidak adanya keterangan dari nas yang sharih yang menjelaskan tentang kekhususan makna dari as-sadl tersebut. Barakallahu fikum. Yang kesembilan, di antara makruhatus shalah, di antara hal-hal yang tidak disukai, yang hukumnya makruh di dalam sholat, adalah musabaqatul imam. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman an yarallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himar. Mendahului imam, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kalian tidak khawatir apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai, atau fisiknya Allah rubah menjadi fisik keledai. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan tentang hukum musabaqatul imam, mendahului imam di dalam gerakan-gerakan sholat, di dalam rukun-rukun sholat, bahwasanya hal ini barakallahu fikum adalah sebuah dosa, sebuah dosa. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, andai kata dikatakan bahwa perbuatan ini termasuk di antara kabairuz dzunub, di antara dosa-dosa besar, lam yab'ud, tidak jauh, enggak salah untuk dikatakan kalau perbuatan ini termasuk di antara barakallahu fikum kabairuz dzunub, dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena hadis yang disebutkan di sini terdapat padanya sebuah ancaman. Terdapat padanya sebuah ancaman bagi pelaku sebuah perbuatan. Barakallahu fikum. Maka di dalam sebuah kaidah, definisi dari dosa-dosa besar diantaranya adalah barakallahu fikum, bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah dosa besar? Ketika di situ ada ancaman yang keras bagi pelaku dari perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk diantara dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Bahkan menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang rajih di sisi Al-Imam Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa perbuatan ini bisa membatalkan sholat kalau seandainya bukan karena sengaja, dia sadar dan paham barakallahu fikum, dia mendahului imam di dalam gerakannya tanpa adanya unsur kesengajaan di situ, tanpa adanya unsur ketidaktahuan akan hukumnya barakallahu fikum, maka sholatnya tidak sah, bahkan sholatnya tidak sah dan wajib bagi dia untuk mengulang dari awal, mengulang dari takbiratul ihram, sholatnya batal. Maka dari itu dia harus mengulang sholat dari awal barakallahu fikum. Kenapa? Alasannya adalah karena dia melakukan satu perbuatan yang dilarang, satu perbuatan yang mana perbuatan itu termasuk dosa dilakukan di dalam sholat. Barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam sebuah kaidah, anna fi'lal mahzur amdan fil ibadah yujibu butlanaha. Melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja di dalam sebuah ibadah, maka menjadikan batalnya ibadah tersebut. Inilah pendapat yang dirojihkan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau mengatakan wa hadza huwa alladhi yaqtadihi kalamul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi risalati shalah wa qala kaifa naqul salatuhu sahihah wa huwa athimun. Dan inilah barakallahu fikum yang terkandung di dalam ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah. Inilah yang dapat dipahami dari ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam risalah beliau, Risalatus Shalah, di dalam tulisan beliau yang berjudul Risalatus Shalah, yang mana beliau mengatakan kaifa naqul, bagaimana mungkin kita mengatakan salatnya itu sah, salatnya itu sahih sah, sementara dia berdosa? Enggak mungkin, enggak nyambung antara dua hal ini. Salatnya sah dalam keadaan dia berdosa, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Maka apabila seseorang melakukan hal ini, maka dia wajib untuk mengulang salat dari awal, salat dari awal. Kalau seandainya dia melakukannya karena lupa atau karena bodoh, tidak tahu hukumnya, barakallahu fikum, maka sholatnya tetap sah insyaallah. Maka dia harus kembali kepada posisi imam, harus kembali kepada posisi imam. Barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' menyebutkan pembahasan tentang barakallahu fikum ahkamus sabqi, hukum-hukum mendahului atau terlambat dari mengikuti imam, hukum-hukum yang terkait dengan as-sabq, mendahului imam. Tentang pembahasan ini, bimunasabatil kalami ala sabqi ila rukni awi rukni aw birukni, beliau menyebutkan keadaan makmum dengan imamnya, apakah mendahului atau bersamaan dengan imam, atau berada di belakang imam, atau terlalu telat sehingga dia ketinggalan dari gerakan-gerakan imam sampai selisih satu rukun atau dua rukun. Maka di sini ada empat keadaan antara imam dengan makmum. Yang pertama adalah sabqun bil qaf. Sabqun artinya adalah mendahului imam. Hukumnya sudah kita sebutkan tadi dan juga pada kajian sebelumnya, bagaimana hukum mendahului imam. Barakallahu fikum. Warrajih, yang dirajihkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa salatnya batal dan dia harus mengulang dari awal kalau seandainya dia lakukan dengan sengaja. Beda halnya kalau dia melakukannya karena lupa, tidak sengaja, dia tersamarkan antara takbirnya imam dengan bacaan imam. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak batal sholatnya. Yang kedua adalah takhallufun, terlambat dari gerakan imam. Yang ketiga adalah muwafaqatun yaitu berbarengan dengan imam, sujudnya bareng dengan imam, dia turunnya sama dengan imam, bangkitnya juga sama dengan imam, akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah mutaba'ah, mutaba'atun, maknanya adalah bergerak setelah gerakan imam, mengikuti imam. Bergerak setelah gerakan imam, yaitu mengikuti imam. Yang pertama, sabqun sudah kita jelaskan hukumnya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah takhallufun, yaitu terlambat dari gerakan imam, terbelakang dari gerakan imam, telat dari gerakan imam. Barakallahu fikum. Dalam hal ini ada dua keadaan, ada dua jenis, ada dua jenis. Takhallufun li uzrin wa takhallufun li ghairi uzrin. Yang pertama adalah takhalluf, terlambat karena uzur. Terlambat dari gerakan imam karena uzur. Yang kedua, terlambat. Yang pertama terlambat karena uzur, yang kedua terlambat atau telat dari gerakan imam tanpa uzur, tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i. Yang pertama adalah terlambat atau telat dari gerakan imam karena uzur. Barakallahu fikum. Maka apabila terjadi seperti ini, apabila terjadi seperti ini, barakallahu fikum, maka dia berupaya untuk mengejar gerakan imam, berupaya mengejar gerakan imam. Nanti akan kita jelaskan dengan contoh. Berupaya mengejar gerakan imam. Misalnya dia masih dalam posisi rukuk, sementara imamnya sudah sujud. Dia terlambat karena uzur. Barakallahu fikum. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Maka dia, ketika dia sadar bahwa dia terlambat dari gerakan imam, maka dia berupaya mengejar gerakan imam. Mulai dari bangkit dari ruku, i'tidal, dia membaca zikir i'tidal, kemudian sujud. Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya terjadi karena uzur. Barakallahu fikum. Beda kalau seandainya itu, kalau seandainya dia terlambat satu rukun atau dua rukun. Tadi pada contoh yang kita sebutkan dia terlambat sampai dua rukun. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau terlambatnya sampai satu rakaat? Nah, misalnya taruhlah pada sholat Jumat, mungkin jamaahnya ramai. Barakallahu fikum, terkhusus yang bagi makmum yang berada di belakang. Barakallahu fikum, tiba-tiba ketika rakaat pertama lampu padam sehingga mikrofonnya tidak terdengar. Barakallahu fikum pada jamaah yang di belakang. Sampai pada 6 rakaat pertama listrik padam, kemudian imam melanjutkan bacaannya, terus sampai dia rukuk sujud. Barakallahu fikum, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua barakallahu fikum, tiba-tiba listriknya menyala. Dan ini makmum yang berada di belakang baru sadar bahwa dia ketinggalan satu rakaat dari imam tanpa sengaja. Barakallahu fikum. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Ya sudah, dia mengikuti gerakan imam. Satu rakaat yang tadi dilakukan imam, dia tidak mendapatkan bagiannya. Maka oleh karena itu setelah imam salam, maka wajib bagi dia untuk menambah satu rakaat lagi. Maka hukumnya sama dengan hukum apa? Masbuk. Barakallahu fikum. Hukumnya sama dengan hukum masbuk. Beda kalau seandainya dia baru sadar terlambat satu rukun atau dua rukun. Satu rukun atau dua rukun. Seperti antara rukuk sampai sujud terlambat satu atau dua rukun, dan dia sadar setelah terlambat satu atau dua rukun, maka wajib bagi dia untuk mengejar gerakan imam. Tentunya dia barakallahu fikum mengamalkan hal-hal yang wajib pada gerakan-gerakan tersebut, mulai dari gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya. Nah, tapi kalau seandainya terlambat sampai satu rakaat, maka anggap saja satu rakaat itu dia tidak memperolehnya. Dia terus sholat bersama imam tanpa mengulang dari awal. Yang jelas setelah salam, maka dia mengulang atau menambah satu rakaat lagi. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah an-naw'u tsani at-takhalluf li ghairi uzrin. Terlambat tanpa uzur, dia tidak memiliki alasan yang syar'i dalam hal ini. Bagaimana hukumnya? Maka dalam hal ini ada dua keadaan. Terlambat tanpa uzur itu terbagi menjadi dua. Terlambat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama karena uzur, yang kedua tanpa uzur. Jenis yang kedua ini, terlambat tanpa uzur pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah terlambat di dalam mengikuti imam. Terlambat di dalam mengikuti imam, akan tetapi dia masih bisa. Terlambat di dalam mengikuti imam, akan tetapi dia tidak sampai terlambat dalam satu rukun. Barakallahu fikum. Terlambat di dalam mengikuti imam, akan tetapi tidak sampai lewat satu rukun. Barakallahu fikum. Contohnya adalah, ketika makmum ruku Allahu Akbar, imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku. Dia masih melanjutkan barakallahu fikum bacaan. Misalnya di dalam salat zuhur, dia sudah membaca Al-Fatihah. Pada dasarnya dia sudah membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah dia membaca satu surat. Ketika makmum rukuk, dia masih kurang 3 atau 4 ayat lagi di dalam surat yang dia baca, dan dia ingin menuntaskan satu surat tersebut. Padahal imam sudah rukuk. Barakallahu fikum. Mafhum gambarannya? Saya ulangi. Ketika contoh pada sholat zuhur, barakallahu fikum, dia sudah makmum membaca Allahu Akbar. Dia pada dasarnya sudah membaca Al-Fatihah, yang wajib sudah dia baca, sudah dia amalkan. Barakallahu fikum. Kemudian ketika imam rukuk tadi, dia sedang membaca salah satu surat, masih tersisa beberapa ayat lagi, dan dia ingin menuntaskan satu surat tersebut secara penuh, secara utuh. Barakallahu fikum. Dan dia menuntaskan, setelah dia tuntas membaca satu surat penuh, kemudian dia baru ruku. Ketika dia ruku, imam masih pada posisi ruku. Imam masih dalam posisi ruku. Jadi dia terlambat di dalam mengikuti imam, akan tetapi tidak sampai terlambat satu rukun. Tidak sampai imam bangkit dari ruku. Mafhum? Maka yang seperti ini terlambat karena sengaja. Jenis yang pertama, terlambat karena sengaja. Dia menyengaja untuk terlambat. Barakallahu fikum. Maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi tentunya afdol, lebih utama bagi dia untuk mengikuti gerakan imam. Itu lebih utama. Contohnya lagi, barakallahu fikum, imam sujud, kemudian bangkit dari sujud, dan dia masih sujud, ingin menambah doa, karena disunahkan di dalam sujud untuk memperbanyak doa. Karena itulah keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang sudah sering kita baca dan kita pelajari. Dia ingin masih berlama-lama di dalam doa, tidak langsung mengikuti gerakan imam. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini sholatnya tetap sah, selama dia tidak terlambat satu rukun penuh. Barakallahu fikum. Tentunya yang lebih utama adalah bagi dia untuk mengikuti gerakan imam. Barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza raka'a farka'u. Farka'u pakai fa. Naam. Fa ini dalam bahasa Arab annal annatsani ba'dal awal bila uqbah. Farka'u idza raka'a farka'u. Kalimat fa dalam bahasa Arab maknanya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia maka. Naam. Tapi maknanya lebih detail lagi dalam bahasa Arab annatsani ba'dal awal bila uqbah, bahwasanya yang kedua setelah yang pertama tanpa ada jeda langsung. Naam, tanpa ada jeda. Beda dengan summa. Kalimat summa, apa artinya summa? Kemudian. Naam, dalam bahasa Arab maknanya secara detailnya secara khususnya annatsani ba'dal awal bi muhlah ma'a muhlah, bahwasanya yang kedua setelah yang pertama barakallahu fikum diselingi dengan adanya jeda antara yang pertama dengan yang kedua barakallahu fikum. Naam. Dan dikarenakan di dalam hadis tersebut wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku' maka ruku'lah, menggunakan fa bukan menggunakan summa, sehingga barakallahu fikum al afdal bagi makmum, yang utama bagi makmum adalah mengikuti gerakan imam selama yang wajib sudah terlaksana. Yang wajib misalnya zikir ruk sujudnya sudah selesai, dia membaca zikir ruku' atau zikir sujud, kemudian dia membaca doa. Setelah ketika dia membaca doa imam bangkit dari rukuk, maka dia harus bangkit. Itu lebih utama daripada dia menyempurnakan doanya. Karena doa itu sendiri hukumnya mustahab, sunnah bukan wajib, beda dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah. Ini yang pertama, terlambat tanpa uzur. Terlambat tanpa uzur tapi tidak sampai melewati satu rukun. Hukumnya apa? Sholatnya tetap sah, akan tetapi ibadahnya kurang nilainya. Karena afdol adalah dia mengikuti gerakan imam seketika. Yang kedua, terlambat tanpa uzur ini, jenis yang kedua adalah terlambat sampai melewati satu rukun atau lebih. Terlambat melewati satu rukun atau lebih. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakin al-qawl ar-rajih hasba ma rajahna, bahwa pembahasan tentang terlambat satu rukun atau lebih itu hukumnya sama dengan mendahului imam. Hukumnya sama dengan mendahului imam. Maksudnya bagaimana? Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Yakni dia harus memulai dari awal. Yakni dia harus memulai dari awal. Lalu bagaimana, Ustaz, kalau ada yang imamnya itu kecepatan? Nah, kita belum selesai membaca barakallahu fikum doa ruku, tiba-tiba dia sudah sujud. Nah, belum selesai kita membaca doa ruku, tiba-tiba dia sudah sujud. Atau belum selesai kita membaca Al-Fatihah, tiba-tiba dia sudah sujud. Kita belum selesai membaca doa ruku, tiba-tiba dia sudah sujud. Nah, tinggalkan sholat di belakang imam yang demikian. Cari imam atau masjid yang bisa mengamalkan tuma'ninah dengan sesuai dengan ketentuan yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena hal ini sudah disebutkan, terlambat. Dia terlambat dari gerakan imam. Dan juga keadaan seperti ini, sang imam sholatnya tidak tuma'ninah. Tidak tuma'ninah. Padahal tuma'ninah ini adalah rukun dari sholat. Nabi SAW pernah mengatakan kepada seseorang, irji' fa'innaka lam tusalli. Ulangilah sholatmu karena engkau belum sholat. Padahal orang ini ternyata di akhirnya Nabi mengatakan bahwa orang ini tidak tumakninah di dalam sholatnya. Sehingga oleh karena itu Nabi memerintahkan kepadanya untuk tumakninah di dalam sholat. Jenis yang ketiga, pembahasan yang ketiga tentang hukum ahkamus sabaq adalah al-muwafaqah. Al-muwafaqah bersamaan dengan imam. Gerakannya bersamaan dengan imam. Al-muwafaqah itu terbagi menjadi dua. Al-muwafaqah terbagi menjadi dua. Bersamaan, berbarengan dengan imam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah di dalam bacaan-bacaan. Kemudian yang kedua di dalam gerakan-gerakan. Berbarengan dengan imam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di dalam bacaan-bacaan. Kemudian yang kedua di dalam gerakan-gerakan. Jenis yang pertama berbarengan dengan imam di dalam bacaan. Di dalam bacaan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-muwafaqatu fil aqwal fala tadurru illa fi takbiratil ihram wassalam. Al-muwafaqah berbarengan bersama imam di dalam bacaan itu tidak membahayakan sholat, tidak merusak sholat, kecuali di dalam takbiratul ihram dan salam. Kecuali di dalam ucapan takbiratul ihram pada sholat, pada permulaan sholat, dan juga di dalam salam, yaitu di akhir sholat, bacaan di akhir sholat. Adapun pada takbiratul ihram, fa innaka law kabbarta qabla an yutimma al-imamu takbiratul ihram lam tan'aqid salatuka aslan, li'annahu labudda an ta'tiya bi takbiratul ihram ba'da intihail imami minha nihaiyan. Adapun takbiratul ihram, maka apabila engkau bertakbir sebelum imam menyelesaikan takbiratul ihram, sebelum imam menyelesaikan takbiratul ihram engkau sudah bertakbir, maka sholatmu itu tidak, naam barakallahu fikum, sholatmu itu belum dibuka, sholat kamu itu belum barakallahu fikum, belum sah, belum diakadkan, belum diakadkan sholat kalian, sholat kamu itu. Li'annahu labudda an ta'tiya bitakbiratul ihram, karena harus bagimu untuk melakukan takbiratul ihram setelah imam menyelesaikannya tuntas nihaiyan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kamu harus melakukan takbiratul ihram setelah imam menyelesaikan takbiratul ihram tuntas. Barakallahu fikum. Berarti kalau imam baru mengucapkan Allah, belum sampai akbar, si makmum sudah Allahu akbar juga. Nah, maka yang seperti ini sholatnya belum, tidak sah, belum dibuka, dan dia belum masuk barakallahu fikum, belum masuk di dalam jamaah sholat. Nah, pintu sholat berjamaah itu baru dibuka, terbukanya adalah setelah imam menyelesaikan takbiratul ihram secara tuntas baru terbuka. Berarti kalau engkau mencoba masuk di dalam sholat sebelum imam menyelesaikan takbiratul ihram, berarti engkau belum masuk di dalam ibadah sholat berjamaah bersama imam. Yang kedua yaitu al-muwafaqatu bisalam, bersamaan dengan imam di dalam bacaan salam di akhir sholat. Faqala al-ulama innahu yukrahu an tusallima ma'a imamika at-taslimatal ula wa tsaniyah. Dikatakan oleh para ulama, kalau yang tadi pada takbiratul ihram jelas Syekh mengatakan bahwa sholatnya tidak sah, nah, karena dia belum masuk di dalam sholat berjamaah. Sekarang di dalam salam, nah, harus dibedakan hukumnya. Di dalam salam bersamaan dengan imam, bagaimana hukumnya? Qala ulama, berkata para ulama, innahu yukrahu an tusallima ma'a imamika at-taslimatal ula wa tsaniyah. Dimakruhkan bagimu untuk mengucapkan salam bersama imammu, bersamaan dengan imammu, salam yang pertama dan salam yang kedua. Amma idza sallamta at-taslimatal ula ba'da taslimatil ula wa taslimata tsaniyah ba'da taslimatis tsaniyah fa inna hadza la ba'sa bi. Dan apabila engkau mengucapkan salam yang pertama setelah imam mengucapkan salam yang pertama, dan engkau mengucapkan salam yang kedua setelah imam mengucapkan salam yang kedua, yang seperti ini tidak mengapa. Nah, tadi yang pertama dia bersalam bersama dengan imam, assalamualaikum, dia juga mengucapkan assalamualaikum ke kanan. Imam mengucapkan assalamualaikum, dia juga bersama dengan imam mengucapkan salam ke kiri. Yang kedua, yang seperti ini makruh. Yang kedua, imam mengucapkan salam yang pertama selesai, kemudian makmum mengucapkan salam yang pertama juga setelah imam. Kemudian imam mengucapkan salam yang kedua, kemudian setelah itu dia mengucapkan salam yang kedua setelah imam mengucapkan salam yang kedua tadi. Maka yang seperti ini fa inna hadza la ba'sa bihi. Yang seperti ini tidak mengapa. Lakinnal afdal alla tusallima illa ba'da taslimataini. Akan tetapi lebih utama yang paling utama adalah bahwa engkau tidak mengucapkan salam kecuali setelah imam mengucapkan salam kedua-duanya, baik yang ke kiri atau yang ke kanan, yang pertama dan yang kedua. Engkau tidak mengucapkan salam kecuali setelah imam mengucapkan dua kali salam. Barakallahu fikum. Jadi dalam salam tadi ada tiga keadaan. Yang pertama makruh, salam bersamaan dengan imam. Yang kedua boleh-boleh saja, hukumnya masih la ba'sa bihi, boleh. Yaitu engkau mengucapkan salam yang pertama setelah salam yang pertama, salam yang kedua engkau ucapkan setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Yang ketiga afdol, hukumnya afdol. Hukumnya apa? Afdol, lebih utama. Yaitu engkau mengucapkan salam setelah imam mengucapkan dua kali salam ke kiri dan ke kanan. Wa amma baqiyatul aqwal, adapun bacaan-bacaan yang lain, bacaan-bacaan yang lain. Fala tu'athiru an tuwafiqal imama au tuqaddima alaihi au tataqaddama alaihi au tata'akhkhara anhu. Adapun bacaan-bacaan yang lain, maka tidak mengapa dan tidak akan memberikan pengaruh engkau bersamaan dengan imam di dalam bacaan tersebut, atau mendahului imam, atau terlambat dari imam. Falau furidha annaka tasma'ul imam yatasyahhad wa sabaqtahu anta bitasyahhud fa hadza la yadurru li anna as-sabqa bil aqwal ma'ada tastahrimah wa taslim laisa bimu'athirin wa la yadur. Misalnya andai kata Syekh, engkau mendengar bacaan imam ketika mengucapkan tasyahhud. Engkau mendengar bacaan imam ketika imam mengucapkan tasyahhud, dan engkau mendahuluinya. Sebelum imam selesai, engkau sudah selesai bacaan tasyahud, dan engkau sadar hal ini karena engkau mendengarnya. Fahadha la yadurru, maka yang seperti ini tidak memudaratkan. Lianna sabqa bil aqwali ma'ada tahrimah wa taslim laisa bimu'athirin wa la yadur. Karena mendahului di dalam gerakan, karena mendahului di dalam bacaan selain dari at-tahrimah yaitu takbiratul ihram, selain dari at-taslim tidak, selain dari takbiratul ihram dan salam tidak memudaratkan dan tidak memberikan pengaruh. Barakallahu fikum. Selain dari dua hal ini, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Wa kadzalika aidan law sabaqtahu bil fatihah. Begitu pula kalau seandainya engkau mendahuluinya dalam bacaan Al-Fatihah. Naam, misalnya di dalam sholat sir, di dalam sholat sir. Karena termasuk di antara sunnah, imam itu kadang-kadang pada sholat duhur dan asar boleh bagi dia mengeraskan sedikit suaranya sampai makmum mendengar. Dia keraskan. Tidak terlalu keras seperti sholat jahri ya. Yang penting dia mengeraskan suaranya sampai makmum mendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Dia mengeraskan. Ini termasuk sunnah. Kadang imam boleh melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan barakallahu fikum yajharu bihi, menjaharkan di dalam salat-salat sir tadi. Nah, ketika ini, ketika kita mendengar bacaan imam, ketika imam membaca Al-Fatihah dan kita mendahulinya, imam baru membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah membaca waladdallin. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa barakallahu fikum, karena muwafaqah di dalam ucapan, di dalam bacaan-bacaan tidak memudaratkan kecuali pada takbiratul ihram dan salam. Adapun jenis yang kedua, al-muwafaqah fil af'al, mendahului bersamaan dengan imam di dalam gerakan-gerakan, bersamaan dengan imam barakallahu fikum di dalam gerakan-gerakan. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum, masih panjang tentang hukum muwafaqah ini, waktu yang tidak cukup. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam.